Al-Quran dan Al-Hadis, dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan di dalam menguasainya. Dan mereka memaksakan diri berbicara dalam urusan din ini. Sehingga ketika berbicara semacam itu, berdasarkan ra'yu dia, maka dia sesat dan menyesatkan manusia. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum a'da'us sunan, a'yathumul ahadithu an yahfazuha, faqalu bir ra'yi fadallu wa adallu. Jauhilah ashabar ra'yi, orang-orang yang hanya menggunakan akal. Fa innahum a'da'us sunan, dikarenakan mereka itu adalah musuh bagi sunnah nabawiyah, bagi hadis Rasulullah SAW. Kenapa mereka berbicara dengan ra'yu? A'yatuhumul ahadithu an yahfazuha. Mereka tidak bisa menguasai dalam menghafal hadis. Mereka tidak bisa. Mereka tidak mau menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika tidak memiliki dalil, akhirnya apa? Faqalu birra'i. Akhirnya mereka berbicara berdasarkan akal, pikiran. Fadallu wa adallu. Sehingga mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Jadi timbulnya kesesatan di dalam pemahaman manusia itu dikarenakan mereka tidak mau merujuk kepada sumber dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka hanya mengandalkan akal pikiran mereka. Mereka menganggap bahwa akal pikiran itu cukup bisa menghantarkan mereka kepada kebenaran. Kalau seandainya akal pikiran semata bisa menghantarkan kepada kebenaran, tentu tidak ada fungsi dari diutusnya para rasul. Dan tidak ada fungsi juga dari diturunkan wahyu kepada para rasul tersebut. Dikarenakan manusia itu tidak bisa mustaqil menyendiri dalam memahami al-haq, perlu bimbingan, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab supaya manusia tidak tersesat jalan dan menggunakan murni akal pikiran mereka di dalam mencapai kebenaran. Makanya banyaknya orang-orang yang berbicara dengan ra'yu adalah umumnya adalah orang-orang yang tidak memiliki penguasaan terhadap nusus syar'iyyah. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan akal semata. Padahal kalau seandainya mereka mau merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, tentu mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang jelas dalam permasalahan-permasalahan din ini. Tapi karena mereka sudah kadung menjadi tokoh kan di tengah masyarakat, terus mereka ditanya tentang suatu urusan, akhirnya mereka berbicara berdasarkan akal semata, dikarenakan tidak mengetahui dalil. Dan dia malu dari mengatakan Allahu a'lam, Allah maha tahu. Dia tidak mau mengatakan Allah mengetahui, atau dia tidak mau mengatakan saya tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang sumber kesesatan manusia bukanlah para ulama, tapi adalah orang-orang jahil yang diangkat oleh masyarakat sebagai ulama. Sehingga mereka karena diposisikan sebagai orang rujukan, akhirnya berbicara berdasarkan akal semata. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dari hati manusia secara sekaligus. Akan tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak tersisa seorang ulama pun, berarti tidak ada orang alim pun, maka akhirnya orang-orang menjadikan orang-orang jahil sebagai rujukan. Kemudian mereka ditanya, kemudian mereka mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, sehingga mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi munculnya kesesatan bukannya dari ulama. Karena ulama al-haq itu adalah orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang ulama yang hak, ulama yang sebenarnya, dia takut berbicara berdasarkan ra'yu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni in qultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi au bima la'lam. Bumi mana yang saya pijak dan langit mana saja yang menaungi saya bila saya mengatakan dalam suatu ayat dari kitabullah dengan ra'yu saya atau dengan sesuatu yang tidak saya ketahui. Rasulullah SAW mengatakan man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan tentang Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan pikirannya, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya dalam api neraka. Ya, orang-orang yang alim yang sebenarnya adalah orang yang memiliki khasyah, sehingga tidak mungkin mereka berbicara atas dasar ra'yu mereka, karena mereka punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang berbicara berdasarkan ra'yu itu adalah orang-orang yang diangkat, orang-orang jahil yang diangkat sebagai tokoh, sebagai ulama oleh masyarakat, sehingga karena mereka merasa sebagai orang besar, sebagai tokoh, mereka tidak mau mengatakan saya tidak tahu atau Allahu alam, tapi mereka memaksakan diri berbicara dalam urusan diri din ini dengan ra'yu mereka, sehingga mereka sesat lagi menyesatkan. Jadi adanya kesesatan adalah karena tidak adanya ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu adalah orang yang memiliki khasyah. Karena hakikat ilmu adalah khasyiatullah. Tidak ada faedah dari ilmu kalau tidak membuahkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan ilmu dari orang-orang musyrik, walaupun mereka secara pengetahuan ilmunya banyak. Tapi mereka adalah orang-orang jahil. Walaupun ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, karena apa? Orang musyrik itu tidak memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang punya rasa takut kepada Allah hanya orang mukmin. Orang yang memiliki keimanan. Kalau semua orang musyrik adalah semuanya jahil, orang mukmin walaupun dia jahil tapi memiliki khasyah, memiliki tauhid. Dengan tauhid itu dia memiliki khasyah. Karena syarat pertama la ilaha illallah supaya syahadat tersebut sah adalah al-ilmu, mengetahui makna kandungan la ilaha illallah. Ketika orang mengetahui kandungan la ilaha illallah, maka pasti dia memiliki rasa khasyah, rasa takut. Jadi orang yang menyesatkan manusia itu dikarenakan mereka tidak memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akibat tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memang ilmu yang sebenarnya, bukan sekedar ma'rifah. Orang-orang Yahudi memiliki ma'rifah. Memiliki ma'rifah pengetahuan tentang Rasulullah SAW alaihi wasallam, tapi ma'rifah tersebut tidak menghantarkan kepada ilmu. Karena ilmu itu menghantarkan kepada al-inqiyad, at-taslim, al-qabul, kepada keberserahan diri, penerimaan, dan ketundukan. Tapi mereka memiliki ma'rifah, pengetahuan di otak saja tentang diutusnya Rasulullah SAW, tapi tidak membuahkan ilmu, yang mana ilmu itu akan membuahkan ketundukan di dalam hati. Jadi adanya ma'rifah tidaklah bermanfaat ketika tidak menjadi ilmu, dikarenakan ilmu itu menghasilkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kesesatan pada umat manusia itu dikarenakan mereka tidak mau tunduk kepada ilmu. Bisa jadi karena adanya istikbar, kesombongan pada dirinya sehingga tidak mau menerima kebenaran, karena kesombongan adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Atau bisa jadi karena memang apa? Kebodohan itu sendiri, itu memaksakan diri karena tidak punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebodohan dia paksakan supaya menjadi orang yang dianggap berilmu. Adapun orang-orang yang beriman, tidak mungkin mereka berbicara atas nama Allah dengan berdasarkan kebodohan. Karena orang yang beriman yang sebenarnya memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang mukmin dan wanita mukminah bila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu urusan, tidak layak mereka memiliki pilihan yang lain. Jadi tidak boleh ada pilihan. Ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu urusan, tidak ada jalan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami tunduk. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami maksiat. Tapi orang mukmin adalah orang yang mengatakan sami'na wa ata'na. Baik ajaran tersebut dirasa berat maupun dirasa ringan. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka menerima ajaran Islam itu hanya dipilih-pilih. Mana yang mendatangkan kemaslahatan dunia bagi mereka, mereka menerimanya. Tapi yang dianggap menurut mereka membahayakan kemaslahatan dunia mereka, maka mereka menolaknya. Sehingga orang-orang munafik itu muzabzab. Mereka tidak kesana kemari dan selalu mencari kepentingan dan mencari siapa yang lagi unggul. Ketika yang unggul bersama kaum muslimin, maka mereka merapat kepada kaum muslimin. Dan ketika yang unggul ada orang-orang kafir, maka mereka bergegas, bersegera untuk tawali kepada orang-orang kafir. Itu ciri orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga penyakit ini menghasilkan rasa takut terhadap kemadaratan di dunia ini. فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Engkau melihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, bergegas, bersegera untuk loyalitas kepada orang-orang kafir itu. Seraya mengatakan, kami khawatir tertimpa bencana. Jadi karena mereka tidak memiliki kemantapan keyakinan, seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin, yang mana kaum muslimin ketika melihat bencana, melihat goncangan dari musuh, justru apa goncangan dari musuh itu, makin mempertebal, makin memantapkan keyakinan mereka. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan sekutu, orang-orang kafir, maka mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka meyakini bahwa adanya kesulitan, adanya kondisi genting yang menimpa kaum muslimin itu pertanda datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik dikarenakan mereka berburuk sangka kepada Allah dan dalam hatinya ada penyakit, dalam hati penyakit yang menyebabkan mereka tidak memiliki kemantapan keyakinan dan mereka bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, menyangka bahwa ajaran Islam itu akan lenyap dikarenakan hebatnya dan kuatnya kaum musyrikin, ialah persangkaan yang buruk dari orang-orang munafik yang menyebabkan mereka apa? Mereka loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena tidak memiliki khasyah. Karena mereka tidak memiliki kemantapan ilmu. Walaupun mereka memiliki ma'rifah, tapi mereka tidak memiliki kemantapan ilmu. Berbeda dengan orang-orang mukmin karena memiliki ilmu, yang mana ilmu tersebut membuahkan keyakinan, keyakinan yang tidak dibarengi dengan keraguan, sehingga apapun yang menimpa mereka, kondisi sulit atau apapun, itu mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia di balik itu untuk kepentingan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah, rahimakumullah. Jadi, ilmu adalah membuahkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu tidak mendatangkan khasyah, maka itu bukan ilmu, tapi sekedar ma'rifah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu. Dan yang namanya ilmu adalah sumbernya Alkitab dan As-Sunnah. Selain apa yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah itu bukan ilmu. Karena hakikat ilmu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sepandai apapun, tapi dia tidak merujuk kepada Al-Kitab dan As-Sunnah, dia tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, maka dia adalah orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Sehingga tidak aneh kalau banyak orang-orang yang pintar, tapi mereka jatuh dalam pemahaman-pemahaman syirik, baik komunis, sosialis, liberal, ataupun yang lainnya. Dikarenakan kepintaran tersebut tidak dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka terlalu percaya diri kepada akal mereka, sehingga ketika orang bersandar kepada akal murni, maka dia akan menjauhi daripada nusus syar'iyah. Sedangkan din ini harus dipahami dengan dalil, bukan dengan akal. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Seandainya din ini, agama ini berdasarkan akal semata, tentu bawah sepatu lebih utama diusap daripada atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap atas sepatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan para sahabat Rasulullah SAW atas generasi yang berikutnya, dikarenakan mereka orang-orang yang sempurna dalam istislam, inqiyad kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang perintah dari Allah, dari Rasulnya, mereka tidak menanyakan alasannya, apa hikmah di baliknya, apa pelajaran di dalamnya, tapi mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Jadi tidak seperti orang-orang, banyak orang-orang zaman sekarang ketika mendengar ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka apa? Mencari hikmah dulu di balik pensyariatan hal ini. Kalau sudah masuk akal dia, baru mau menerimanya. Orang semacam itu akan diuji akalnya dengan hal-hal yang mana akal belum bisa belum mampu untuk mencernanya. Dikarenakan akal manusia itu adalah terbatas, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin as sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin as sadiqin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ad-dawlata al-islamiyyata 'ala man nawaha wa 'ala man 'adaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha 'ala man 'adaha wa 'ala man nawaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bi amrika wa khulafaiha wa man 'awanaha fi harbi dawlatil islam ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surin ya rabbal alamin. Allahumma fukka qayda ikhwanina wa akhawatina al-ma'surin ya rabbal alamin. Allahumma anqidh ibadaka al-muttahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum fa innahum ibadukal mustada'fun ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimissalah. Allahu akbar, Allahu akbar.